Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-182 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru yang berkaitan dengan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan thumma hum, kemudian mereka yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah al-ta'if al-mansurah ma'a hadhil usul, bersama dengan pondasi-pondasi ini, karena beliau sebelumnya menyebutkan pondasi-pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wa min usul ya, termasuk di antara pondasi, termasuk di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah demikian dan demikian. Mereka melaksanakan pondasi-pondasi tersebut, mempraktikkan pokok-pokok tersebut. Bersamaan dengan itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bersamaan dengan itu, mereka memerintahkan yang lain untuk melakukan kebaikan. Artinya, mereka mendakwahkan akidah yang mereka pelajari, yang mereka dalami, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi mereka menyuruh orang lain dengan kebaikan. Menyuruh mereka untuk berpegang teguh dengan dalil, menyuruh mereka untuk mengimani sifat Allah, menyuruh mereka untuk meyakini bahwasanya iman adalah bertambah dan juga berkurang. Mereka ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Apa yang mereka pelajari, mereka sampaikan kepada orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Berusaha untuk menyampaikan akidah tersebut dan menyebarkan akidah tersebut kepada orang lain. Khususnya, mereka yang belum mempelajari tentang akidah tadi. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran, bukan membiarkan kemungkaran. Dan akidah yang mereka pelajari tadi menuntut mereka untuk melarang orang lain dari kemungkaran. Ketika mereka belajar dan belajar, ternyata di situ ada perintah dari Allah SWT untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka melarang dari kemungkaran. Kalau misalnya di sana ada orang yang beribadah kepada Allah dengan bid'ah, maka mereka melarang. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara pokok-pokok mereka adalah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat, dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Kalau misalnya di sana ada orang yang memiliki sikap yang tidak baik kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu, maka mereka yanhauna 'anil munkar, mereka melarang dari kemungkaran. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an mensifati orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun wanita, wal mu'minuna wal mu'minat, dan laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Mencintai karena Allah, mencintai karena iman. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Menunjukkan bahwasanya sifat orang yang beriman adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Tidak diam dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan tentunya orang yang paling berhak kita beramar ma'ruf nahi munkar kepadanya adalah keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Maka mereka mengajak, menyuruh dan mendorong kepada kebaikan, dan mereka melarang dari kemungkaran. Ini sifat dan sikap seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak cuek dengan apa yang ada di sekitar. Kemudian mengatakan, dia mau melakukan kemaksiatan atau dosa itu urusan dia. Ana gak mau mencampuri urusan dia. Ini bukan demikian sikap seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau memang akidah yang ada pada dirinya ini adalah akidah yang kokoh, maka insya Allah akan membuahkan sikap beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena kalau akidahnya kokoh, berarti di sana ada kecintaan yang sangat kepada Allah dan mau berkorban untuk Allah SWT, sehingga dia siap untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan menerima resiko dari amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai bukti kecintaan dia yang dalam kepada Allah SWT. Cinta kepada Allah dan senang apabila Allah SWT ditaati, dan benci apabila Allah SWT dimaksiati. Ini adalah buah dari akidah yang benar. menjadikan seseorang mau beramar ma'ruf nahi munkar dan mau menanggung resiko dari amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Ini adalah sifat orang yang beriman. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin dia beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Khaira ummah ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mengapa umat Islam menyandang gelar sebaik-baik umat? Ini sifatnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian itu beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang menjadikan kalian menjadi sebaik-baik umat. Bukan hanya memperhatikan dirinya sendiri, tapi dia juga memperhatikan orang lain. Bukan hanya memperhatikan keselamatan diri sendiri, tapi juga memperhatikan keselamatan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dia senang dan bahagia mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, maka dia harus senang orang lain juga mendapatkan hidayah tauhid dan juga sunnah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah? Di antaranya adalah kita berusaha untuk menyampaikan tauhid dan sunnah ini kepada mereka. Ini sifat dengannya umat ini menyandang gelar khaira ummatin. Dan mereka watu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan melakukan itu semua karena iman kepada Allah, bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang alim atau orang yang soleh. Masya Allah, dia mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran. Bukan tujuannya supaya dianggap lebih daripada manusia yang lain. Oh, berarti dia lebih semangat untuk berbuat baik. Oh, berarti dia lebih meninggalkan kemungkaran. Bukan itu niatnya. Niatnya adalah karena iman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan adalah karena Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk meninggikan derajat dirinya sendiri, bukan untuk supaya orang lain mengenal dia, supaya orang lain memuji dia, atau biar dia populer di antara manusia, atau supaya mendapatkan pengikut yang banyak. Bukan. Tapi niat dia ketika beramar ma'ruf nahi munkar adalah untuk meninggikan kalimat Allah, karena beriman kepada Allah. Bahagia apabila melihat manusia berbondong-bondong bertauhid, mempelajari tauhid. Berbahagia ketika manusia mereka semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kebahagiaan dia ingin mencari ridha Allah azza wajalla, bukan yang lain. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian segolongan yang mereka mengajak kepada kebaikan. Harus ada di antara kita orang yang mau dan menyempatkan dirinya untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka gugur bagi yang lain. Hendaklah ada segolongan kalian yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki sifat ini, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Selama di antara kita ini masih ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka di situ ada kebaikan. Jangan sampai tersebar kemungkaran di sebuah daerah sementara di sana tidak ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.